hadir mempersembahkan yang terbaik pada malam hari ini. Langsung kita persembahkan untuk Anda. Siapa dia kalau bukan Elsa Safira New Bintang Yenila. Apa rumah sangu aku Luar biasa, lagu ciptaan dari rekan saya dan juga sekaligus tetangga saya ini. Siapa dia? Ada Mr. Nurbayan. Ya, biar semuanya kenal siapa Mr. Betul. Nurbayan ya. Betul Mr. sekali. Nurbayan asalnya juga dari Getuk Gedang. Ya, beliau juga memang luar biasa lagu-lagunya ya. Sudah betul. Kita lakukan.